kalau perjalanannya, kalau Allah telah menentukan bahwa dia akan menghuni neraka, maka Allah akan memudahkan untuknya untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Kalau ternyata dia telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, walaupun di akhir-akhir kehidupannya. Walaupun, sekali lagi, walaupun di akhir-akhir kehidupannya. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Sementara yang ma'ruf, an-nasu yamutuna ala ma 'asha 'alaihi. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Wa yub'atsuna 'ala ma mata 'alaihi, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. La hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Silakan kalian berbuat, beramal, berusaha, karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang sangat dimudahkan untuk melakukan amal saleh. Berdoalah semoga bisa istiqamah. Berusahalah agar supaya tetap di atas jalan yang lurus ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah bahwa Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surganya. Dan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berlaku maksiat, apa-apa mudah, apa-apa gampang. Begitu diajak melakukan kebaikan sangat susah, sangat berat. Maka hendaknya dia hati-hati. Khawatirnya ini adalah pertanda bahwa dari kejelekan akan menjadi ketentuan Allah atasnya. Maka segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 11 dan setelahnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada manfaatnya bagi dia harta benda yang dulunya dia kumpulkan di dunia kalau dia sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanallah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada ternyata manfaatnya harta benda yang aku miliki. Tidak ada gunanya. Semua akan ditinggalkan. Kata Allah, wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara lakum syufa'a. Barakallahu bikum. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian telah meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Sudah pernah diberi rumah, kendaraan, keluarga, pokoknya apapun yang dia miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mati dia harus tinggalkan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas, barakallahu fikum, harta benda tidak akan mendapatkan tidaklah mendatangkan kebaikan kalau, barakallahu fikum, ya dibiarkan begitu saja. Kita akan mendapatkan kebaikan dari harta kita ketika kita memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiayai kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sebanyak apapun yang dia kumpulkan dari harta benda, dia tinggalkan. Baik. Inna 'alaina lal huda, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan, barakallahu fikum, menyampaikan dan menerangkan al-huda itu, halal dan haram. Allah akan menerangkannya, mana yang harus Anda lakukan dan mana yang harus Anda tinggalkan. Barakallahu bikum. Allah sudah, barakallahu bikum, memisahkan antara hak dan yang batil, antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, ta'ah dengan maksiat. Barakallahu bikum. Sangatlah jelas, gamblang. Maka Allah telah menjamin ini. Tidak ada yang kabur, barakallahu alaikum. Tidak ada yang tersamar. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kami kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kami yang berhak untuk mengaturnya. Kami sebagai penguasanya, yakni Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Allah menyatakan bahwa Allah sebagai penguasa dunia dan penguasa akhirat. Semua dibawa kehendak dan pengaturan Allah tabaraka wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Barakallahu fikum. Maka Allah SWT mengingatkan, fa anzartukum naran talazza. Maka aku ingatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, bergejolak, yang sangat panas. Anzartukum, aku telah mengingatkan kalian ini di dunia ini. Barakallahu fikum. Akan adanya neraka api yang sangat menyala-nyala. Barakallahu fikum. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan ada yang memasukinya, diazab di dalamnya kecuali orang-orang syaqi. Orang-orang yang sengsara. Syaqi. Orang yang sengsara. Orang yang tidak ada kebaikannya. Barakallahu fikum. Syaqi. Syaqawah. Siapa yang syaqi ini, yang sengsara ini, yang binasa ini, yang tidak ada kebaikannya? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Allah menjelaskan siapa yang syaqi ini adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yani orang-orang yang mendustakan kebenaran dengan hatinya, watawalla, berpaling dari kebenaran, tidak mau taat, meninggalkannya dengan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak mau dia pakai untuk melakukan ketaatan. Hatinya menolak kebenaran dan anggota tubuhnya menolak untuk tunduk. Barakallahu fikum. Tidak mau. Hatinya mendustakan dan anggota tubuhnya tidak mau diperintah. Disuruh sholat, enggak, enggak mau. Puasa, enggak. Suruh beriman juga, enggak. Pokoknya ditolak. Hatinya menolak, anggota tubuhnya pun menolak. Berpaling. Inilah orang-orang yang syaqi. Barakallahu fikum. Orang-orang yang sengsara kehidupannya. Di dunia dan di hari akhirat. Jangan dikira ketika mereka bergelimang dengan harta mereka bergembira, bahagia dengan itu. La. Kalla. Barakallahu fikum. Sengsara mereka. Kalak. La haula wa quwwata illa billah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Siapa gerangan yang akan dijauhkan dari neraka yang talawwa ini? Siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa. Akan dijauhkan dari neraka ini orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Orang yang beriman, menerima kebenaran dengan hatinya dan beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Ini orang yang taqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan al-atqa ini? Allah menerangkan di ayat setelahnya. Begitu indahnya, begitu gamblangnya. Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yakni orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya, yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Barakallahu fikum, dari sifat bakhil. Barakallahu fikum, dan mensucikan hartanya dari campuran hak orang lain. Kalaupun dia mengatakan, oh saya mendapatkannya dengan cara yang halal, sahih. Anggaplah bahwa harta yang Anda miliki tidak ada campuran syubhatnya, apalagi haramnya, tetap di sana ada milik fuqara, ada milik masakin, waliyatama, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada pemilik-pemiliknya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah mengharuskan untuk diambil dari hartanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ambil dari hartanya orang-orang yang kaya ini. Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan, shadaqah maksudnya zakat. Barakallahu fikum. Baik, karena shadaqah itu maknanya lebih luas, lebih umum. Maka ketika dikatakan sedekah wajibah, berarti itu adalah zakat. Baik. Maka ketika Allah memerintahkan untuk mengambil, berarti itu adalah zakat. Kewajiban yang harus dikeluarkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Tutahhiruhum untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Barakallahu fik. Tazkiyah, pensucian diri dari sifat bakhil. Barakallahu fik. Karena sifat bakhil inilah sifat yang luar biasa jeleknya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, wa yuda adwa minal bukhil. Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada sifat kikir ini? Subhanallah. Baik. Berbagi, memberi, muasah namanya. Apapun, apakah itu dalam bentuk zakat, sedekah, infak, apapun namanya. Kalau Anda salurkan di jalan-jalan kebaikan atau hadiah bahkan sekalipun. Baik. Anda berikan kepada bukan orang miskin, orang kaya bahkan. Anda berikan hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Silakan kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Barakallahu. Bukan ditengok dari hadiahnya itu, tapi tengok dari perhatiannya. Kalau ditengok dari apa yang diberikan oleh seseorang, berapa sih harganya? Kalau dirupiahkan. Tapi nilai dalam bentuk perhatian orang tersebut sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu termasuk di antara manfaat sedekah, zakat, hadiah, infak dan yang lainnya, ini adalah untuk memperbaiki hubungan. Barakallahu fikum. Memperbagi hubungan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Kebalikannya juga demikian. Al-bukhl ini memutuskan rahim. Akan memutuskan rahim. Menjadikan renggang. Baik. Orang-orang akan mengatakan sujud pisanan, tibolo tu dia. Baik, bahasa bolo itu kata apa lagi? Koncudu. Orang bilang, ya. Apa lagi? Pokoknya banyak istilah-istilah orang-orang Manado ini menggambarkan betapa pelitnya. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Orang-orang bertakwa itulah orang yang senantiasa memberi. Barakallahu fikum. Bukan pelit. Kenapa dia senantiasa memberi? Karena dia sangat yakin janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in apa? Fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, kalian beri, kalian berbagi dengannya, maka Allah akan berikan ganti. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pasti. Subhanallah. Kau dapati orang-orang yang senantiasa banyak memberi, luar biasa rezekinya pun mengalir luar biasa. Subhanallah. Hatta orang-orang kafir terkadang mereka meyakini ini. Hatta orang-orang kafir meyakini ini. Kapan dia suka berbagi, minimal dia mendapatkan apa? Ketenangan jiwa setelah dia memberi. Tenang dia, senang dia, bahagia dia. Barakallahu fikum. Illa orang-orang bertakwa. Siapa dia? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Barakallahu fikum. Karena dia yakin apa yang dia beri itu adalah milik dia. Barakallahu fikum. Nampaknya saja bahwa berpindah tangan barang itu ke orang, tapi itulah milik dia nanti di akhirat. Kemudian di dunia ini Allah akan menggantinya sesuatu yang lebih bagus. Tidakkah ini menjadi pendorong untuk orang senantiasa berbagi? Memberi itu adalah pintu-pintu rezeki. Baik. Kenapa? Karena setiap harinya ada malaikat yang mendoakannya. Allahumma a'ti mumtikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang senantiasa berimpak, memberi, berbagi, apa? Gantinya. Malaikat satunya yang lagi mendoakan orang-orang yang kikir, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang kikir tip kebinasaan, kehancuran pada hartanya, dan berkahnya. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuha al-atqa, yang akan dijauhkan dari api neraka itulah orang-orang yang bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa memberikan dan membagikan hartanya untuk mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Karena al-bukhl ini adalah sifat yang sangat buruk. Bukhl adalah sifat yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Berbeda dengan sifat sahawah, yakni dermawan. Allah sangat memujinya. Barakallahu fikum. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia memberikan pun bukan karena sering dia diberi. Paham? Karena kalau sering dia diberi kemudian dia balas, itu cuma sekedar membalas. Barakallahu fikum. Yang dia beri ini adalah orang-orang yang tidak pernah memberi dia. Barakallahu fikum. Tidak pernah memberi dia. Bukan dia memberikannya hanya sekedar membalas, bukan, memang apa? Apa? Allah mengatakan setelahnya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia memberi hanya sekedar untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan dia banyak memberi. Masya Allah. Baik. Para ulama kita sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. At-taqi dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Semua cabang-cabang keutamaan dia ada di sana. Semua cabang-cabang keutamaan dalam syariat kita ini, dalam agama, dia ada di sana. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, setiap orang akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu tertentu. Baik, dia hebat dalam puasa, maka dipanggil dia masuk ke dalam surga melalui pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Baik, ada yang hebat dalam jihadnya, ikhlas luar biasa, senang dia, mati syahid dia, dipanggil dia masuk ke dalam surga karena unggulnya ibadah jihad dia. Barakallahu fikum. Sehingga dipanggil dipanggil dia untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang namanya babul jihad, babus shalah, babus sadaqah, dan seterusnya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, ya Rasulullah, adakah orang yang dia akan dipanggil dari semua pintu untuk dia masuki? Menunjukkan tentang keistimewaan orang ini. Kata Rasulullah, na'am wa arju an takuna minhum. Kata Rasulullah, iya, dan aku berharap bahwa engkau termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Barakallahu fikum. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan bukan cuma, barakallahu alaikum, terhadap orang-orang yang beriman dia berlaku baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Di masa jahiliyah sekalipun, barakallahu alaikum, dia sangat baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Banyak memberi. Sampai di Hudaybiyah, antum masih ingat kisahnya, barakallahu alaikum. Seorang di antara orang-orang kufar tokoh barakallahu alaikum Makkah. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Abu Bakar terhadapnya sangat barakallahu alaikum keras. Apa kata dia? Ya Abu Bakar, seandainya bukan karena kebaikanmu dahulu kala, aku tidak terima ucapan ini terhadap aku. Ini menunjukkan apa? Betul-betul orang ini mendapatkan kebaikan, dia merasakan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bukan orang sembarangan memang. Barakallahu fiik. Tapi kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Baik. Dan dia membebaskan budak. Bukan cuma budak-budak orang yang hebat. Budak perempuan, budak yang yani sangat butuh bantuan untuk dibebaskan. Sampai ayahnya Abu Bakar sendiri mengatakan, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak bebaskan orang-orang yang kuat memang yang bisa menjaga engkau, menolong engkau, membantu engkau dan banyak?" Baik. Kata Abu Bakar, aku hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ain. Ayat ini. Barakallahu fiikum. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia memberi bukan cuma sekedar membalas pemberian orang. Membalas kebaikan orang, bukan. Barakallahu fiikum. Dia banyak memberi, pokoknya memberi. Untuk apa? Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita membaca sejarah atau kisah-kisah orang-orang yang memang jawad, barakallahu fikum, orang-orang dermawan, minder kita. Barakallahu fikum, minder kita dengan kebaikan-kebaikan mereka. Subhanallah. Terasa bahwa kita ini masih memiliki sifat kikir. Masih memiliki sifat bakhil. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT memaafkan kita dan memberikan untuk kita akhlakul karimah. Berupa sifat dermawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda." Dan dia akan pasti ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala di sorga. Barakallahu fikum. Karena keimanan, ketakwaan yang pernah dia lakukan, amal saleh yang pernah dia lakukan. Wala saufa yarda. Dia akan ridha dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Saluni, minta silakan." Sampai mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpikir apa yang hendak mereka minta. Ini penghuni apa? Penghuni surga. Barakallahu fikum. Diperintah oleh Allah SWT untuk meminta. Jadi, mereka sangat ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap bahwa amal soleh yang mereka lakukan dahulunya di dunia tidak ada apa-apanya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala di surga. Subhanallah. Taib. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, taib, memang ayat ini walaupun disepakati oleh para ahli tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, tapi ayatnya ini umum. Pokoknya semua yang bertakwa, yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitika wajhi rabbil a'la, dia masuk ke dalam golongan ini. Barakallahu fiik. Dan yang nomor satunya adalah tentunya Abu Bakar ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Barakallahu fiik. Keutamaan. Kalau kita membaca sirah para sahabat akan muncul apa? Muncul pengagungan. Barakallahu fiik. Pemuliaan dan penghormatan terhadap para sahabat tersebut. Bukan cuma sekedar nama yang kita dengar dan lewat di telinga begitu saja. Tanpa ada kesan sedikit pun. Barakallahu fiik. Karena tidak kenal. Begitu kita mengenal siapa Umar radhiyallahu ta'ala. Begitu kita membaca. Qala Umar. Taib. Langsung terbayang sosok Umar dengan keutamaannya yang sangat banyak. Barakallahu fiik. Ini akhir dari surah Al-Lail. Barakallahu fiikum. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan untuk beramal saleh. Barakallahu fiikum. Menjadi orang-orang fa'amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barakallahu fiikum. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.